Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Pokong Raya rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan malam hari ini, setiap malam Sabtu kita akan baca berbagai hal seputar hasad dari buku Fikih Hasad karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Langsung saja kita masuk pada halaman yang ke-6, yaitu ta'riful hasad, pengertian hasad atau dengki. Qala sahibul lisan, penulis kitab Lisanul Arab, Ibnul Mangdur, mengatakan hasad satu hal yang telah diketahui. Kemudian kata kerja dari hasad adalah hasada yahsidu, masdarnya hasadan. Boleh hasada yahsidu, boleh hasada yahsidu, artinya dia dengki. Maknanya adalah tamanna an tatahawwal ilaihi nikmatuhu wa fadilatuhu, adalah berangan-angan dan berharap agar berpindah kepada dirinya nikmat yang didapatkan, nikmat atau fadilah, kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, atau minimal adalah hilangnya dua hal tersebut dari orang lain. Meskipun tidak tatahawwal ilaihi, meskipun tidak berpindah kepada dirinya. Maka hasad secara bahasa kata Ibnul Mangdur adalah berangan-angan agar nikmat dan kelebihan yang ada pada orang lain berpindah pada dirinya, atau minimal hilang dari dirinya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, watarul labiba muhasadan lam yajtarim syatmar rijali wa irduhu mashtumu. Anda lihat orang yang berakal, mereka adalah orang yang menjadi sasaran hasad, padahal lam yajtarim, dia tidak melakukan kejahatan dengan mencaci maki orang lain, namun kehormatannya menjadi sasaran caci maki banyak orang. Sedangkan pakar bahasa Arab yang lain yang disebut, yang bernama Al-Jauhari, mengatakan hasad maknanya adalah mengangankan hilangnya nikmat orang yang didengki untuk pindah kepada Anda. Dan beliau katakan hasad itu wazannya adalah, kata kerjanya, hasada yahsudu. Kalau Ibnu Mangdur mengatakan hasada yahsidu, kalau Al-Jauhari mengatakan hasada yahsudu. Fa'ilnya, isim fa'ilnya hasud. Al-Akhfas mengatakan sebagian orang mengatakan yahsidu. Ini ada perselisihan tentang tasribnya, apakah dia ikut wazan fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu. Ini ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan hasad itu wazannya fa'ala yaf'ulu, seperti Nasara yang suruh, dan ada yang mengatakan wazannya adalah fa'ala yaf'ilu, sebagaimana daraba yadribu. Sedangkan masdarnya adalah hasadan bitahrik, semuanya berharokat, tidak ada yang sukun. Masdar yang lain adalah hasadah. Maka masdarnya ada dua, hasad dan hasadah. Kemudian isim fa'ilnya adalah hasidun, rajulun hasidun minal qawm. Isim fa'ilnya bisa hasidun, bisa husudun, bisa husadun, dan bisa hasadah. Sama seperti hamilan, orang yang memikul, itu bisa hamil, bisa hamalah. Itu pengertiannya dari tinjauan bahasa, dari kitab-kitab bahasa Arab. Kemudian penjelasannya secara syariat disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala di Fathul Bari. Beliau katakan hasad adalah tamanni zawali nikmati anil mun'ami alaihi, telah berangan-angan hilangnya nikmat dari orang yang mendapatkan nikmat. Wa khassa ba'duhum, sebagian ulama mengkhususkan pengertian hasad dalam pengertian ayatamanna dzalika li nafsihi, dia berangan-angan agar nikmat tersebut hilang dan pindah pada dirinya. Namun yang benar kata Ibnu Hajar wal haq annahu a'ammu, Yang benar adalah tidak harus khusus pindah pada dirinya. Boleh jadi yang penting hilang meskipun tidak berpindah pada dirinya. Maka Ibnu Hajar mengatakan ulama berselisih pendapat tentang pengertian hasad. Beliau sampaikan dua pendapat. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang beliau kuatkan, yang beliau pilih, hasad adalah mengangankan hilangnya nikmat dari orang lain. Boleh jadi plus pindah pada dirinya ataupun tanpa itu. Yang penting hilang dari orang lain. Ini pendapat yang pertama dan ini yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada pendapat yang kedua, ba'duhum, pendapat sebagian ulama yang dia tidak sebutkan namanya, bahasanya hasad adalah mengangankan hilangnya nikmat dari orang lain untuk dan berpindah pada dirinya. An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala di Sahih Muslim mengatakan qala ulama, ulama mengatakan bahasanya hasad itu ada dua macam, hasad yang hakiki dan ada hasad yang majazi. Hasad hakiki adalah berangan-angan hilangnya nikmat dari pemilik nikmat. Dan ini adalah satu hal yang haram dengan ijma umat Islam. Ditambah terdapat banyak dalil yang sahih menunjukkan hal ini. Kemudian sedangkan hasad yang majazi itulah yang disebut dengan ghibtah. Dan ghibtah adalah ayatamanna mislan nikmatillati ala ghairihi min ghairi zawaliha an sahibiha. Dalam berangan-angan untuk mendapatkan nikmat semisal yang didapatkan orang lain tanpa hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Dan hukum hasad ghibtah atau hasad majazi, kata An-Nawawi, idza kanat min umri dunya kanat mubahah. Ghibtah jika itu ingin dapat nikmat sebagaimana nikmat yang didapatkan oleh orang lain, jika itu berkenaan dengan masalah dunia maka hukumnya mubah. Dan jika itu berkenaan dengan ketaatan maka hukumnya dianjurkan. Maka hukum ghibtah, kata An-Nawawi, jika dalam perkara dunia orang lain punya mobil, kita ingin punya mobil tanpa kemudian mengangankan hilangnya nikmat mobil dari orang lain, cuma kita ingin punya mobil sebagaimana beliau punya mobil, hukumnya mubah. Orang lain punya rumah, kita masih jadi kontraktor belum punya rumah, maka kita pun berharap agar dapat nikmat sebagaimana dia dapat nikmat, hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Namun kalau masalahnya masalah dunia, masalahnya masalah agama, masalahnya masalah taat, dia adalah seorang yang rajin puasa sunnah, maka kita berharap, berangan-angan, bisa jadi bisa seperti beliau rajin puasa sunnah sebagaimana beliau, maka angan-angan semacam ini hukumnya mustahab, hukumnya dianjurkan. Kita jumpai ada orang yang rajin belajar agama, tekun belajar agama, kita malas-malesan, maka kemudian kita pun ngimpi, namun jangan hanya berhenti di mimpi. Kita berharap agar kita pun juga bisa rajin belajar sebagaimana beliau rajin belajar, maka ini hukumnya mustahab. Kita jumpai ada seorang yang hafal Quran dan kita tidak demikian, maka kita berharap, bermimpi, berangan-angan agar bisa seperti beliau, hukumnya mustahab. Kata Nawawi hukumnya mustahab. Namun nanti ada pendapat yang lain yang nanti akan saya bacakan dari perkataan Syekhul Islam Taimiyah yang berbeda dengan An-Nawawi dalam masalah ini. Dan Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan hasad ada dua macam, terpuji dan tercela. Kalau pembagiannya Nawawi ini adalah hakiki dan majazi. Kalau pembagiannya Abu Abdullah Al-Qurtubi Al-Mufassir, terpuji dan tercela. Yang tercela adalah mengangankan hilangnya nikmat, nikmat yang Allah berikan kepada saudaramu seorang muslim. Baik Anda berangan-angan plus agar itu berpindah kepada Anda ataupun tidak. Ya, dan hasad jenis ini adalah hasad yang Allah cela dalam kitabnya, dalam Al-Quran, berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Allah katakan, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad, mereka orang-orang Yahudi, hasad dengan manusia, yaitu Nabi dan para sahabat, karena nikmat, karena anugerah yang Allah berikan kepada kepada Nabi dan para sahabat. Nah, hasad jenis semacam ini, dengki, atau yang biasa disebut dengan dengki, hasad semacam ini tercela karena unsur di dalam hasad, yaitu membodoh-bodohkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Haq, nama lain dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu nama Allah adalah Al-Haq. Maka itu membodoh-bodohkan Allah. Karena orang yang hasad dengan secara tidak langsung dia katakan, ya Allah, engkau salah kalau engkau beri nikmat pada dia. Harusnya yang engkau beri nikmat semacam itu adalah diriku. Ini hakikat orang yang hasad, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dalam takdir yang Allah tetapkan. Wa annahu an'ama 'ala man lam yastahiqu. Maka orang yang hasad itu seakan-akan mengatakan bahwasanya Allah memberi nikmat kepada orang yang tidak berhak dan tidak layak untuk dapat nikmat. Maka ini sebab kenapa menjadi satu hal yang tercela. Wangdur mazidan min qaulil Qurtubi, dan kata penulis, dan siapa ingin lebih lihat lebih lanjut, baca lebih lanjut, maka silakan baca lebih lanjut penjelasan Qurtubi ketika menjelaskan hadis tidak ada hasad kecuali untuk dua orang yang ada di kitab ini di bagian belakang nanti. Ar-Razi Asy-Syafi'i dalam kitabnya At-Tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib, nama lainnya adalah Mafatihul Ghaib, mengatakan idza an'ama Allah 'ala akhika bi nikmatin fa in aradta zawalaha fa hadha huwal hasadu. Jika Allah memberikan nikmat pada saudaramu seorang muslim dengan satu nikmat, lalu Anda menginginkan hilangnya nikmat tersebut, maka inilah yang disebut dengan hasad. Wa in istahaita li nafsika mithlaha fa hadha wal ghibtah wal munafasah. Namun jika Anda menginginkan untuk diri Anda semisal nikmat yang didapatkan oleh orang lain, maka ini namanya ghibtah, dan inilah adalah bagian dari al-munafasah, adalah perlombaan dan persaingan. Hasad jenis yang pertama haram apapun alasannya, illa nikmatan asabaha fajiran au kafir. Maka ada penjelasan yang menarik disampaikan oleh Ar-Razi, bahasanya hasad dalam pengertian hasad itu adalah haram kecuali dalam satu hal, yaitu manakala ada nikmat yang didapatkan oleh ahli maksiat atau orang kafir, yang kemudian nikmat tersebut dimanfaatkan oleh si ahli maksiat dan orang kafir itu untuk kejahatan dan kerusakan. Fala yaduruka mahabbatuka lizawaliha. Maka tidaklah mengapa seandainya Anda berkeinginan dan berangan-angan hilangnya nikmat tersebut dari si kafir, hilangnya nikmat tersebut dari ahli maksiat. Karena dalam kondisi ini Anda tidaklah menginginkan hilangnya karena semata-mata itu nikmat. Bukan karena semata-mata itu nikmat, namun Anda menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari si ahli maksiat, dari si kafir, min haitsu, dari sisi karena nikmat tersebut dijadikan sebagai alat, sebagai sarana kerusakan, kejahatan dan al-adza, gangguan atau kezaliman. Maka ketika kita mengangan-angankan menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain, yang nikmat tersebut ada pada ahli maksiat karena dia pakai untuk maksiat, dia orang kaya kemudian dia gunakan kayanya untuk sering membiayai pesta narkoba atau pesta miras dan sebagainya, maka kita berharap agar Allah hilangkan nikmat kekayaannya, supaya kemaksiatan di kampung ini tidak semakin menjadi-jadi, maka angan-angan semacam ini satu hal yang diperbolehkan. Ini sejumlah definisi tentang hasad. Dan definisi tambahan untuk hasad disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di kitab beliau Amradul Qulub wa Syifa'uha. Dan ini adalah definisi yang paling luas untuk hasad, dan definisi yang paling dinilai sebagai definisi yang paling bagus untuk hasad. Inilah definisi yang paling bagus untuk hasad oleh Syekh Ibnu Taimiyah dan sejumlah ulama yang lain. Maka di Amradul Qulub wa Syifa'uha, ketika membahas tentang masalah hasad, penyakit hati yaitu hasad, maka Ibnu Taimiyah kemudian membawakan sejumlah pendapat tentang definisi hasad. Kama qala ba'dhum fi haddihi, sebagian ulama mengatakan definisi hasad, hasad adalah adan, adalah gangguan yang didapatkan oleh seseorang disebabkan dia mengetahui bagusnya keadaan orang yang kaya. Waqala ta'ifatun minannas, sebagian orang mengatakan tentang definisi hasad adalah mengangan-angankan hilangnya nikmat dari orang yang didengki. Wa ilam yasur lil hasid misluha, meskipun tidak berpindah kepada orang yang hasad. Meskipun si orang yang hasad tidaklah mendapatkan semisal itu. Bi khilafil ghibtah, ini berbeda dengan ghibtah, karena ghibtah adalah tamanni mithliha, adalah berangan-angan dapat nikmat sebagaimana nikmat yang didapatkan orang lain. Min ghairi hubbi zawaliha anil marbud, tanpa ada keinginan hilangnya nikmat tersebut dari orang yang dapat nikmat tersebut. Kemudian kesimpulan dari Ibnu Taimiyah wa tahqiq, dan hasil kajian, hasil penelitian, hasil telaah untuk pengertian hasad, beliau katakan annal hasada wal burdu, hasad itu hakikatnya adalah benci, wal karahah, dan perasaan tidak suka, lima yarahu min husni halil mahsudi, dikarenakan dia melihat bagusnya keadaan orang yang dia dengki. Maka ini definisi hasad dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan ini adalah definisi yang paling luas untuk hasad, dan ini adalah definisi yang paling bagus untuk hasad menurut Syekh Ibnu Taimiyah dan sejumlah ulama yang lain, yaitu annal hasada wal burdu wal karahah. Bahasanya hasad itu adalah al burdu wal karahah, benci dan tidak suka. Ya, lima yarahu min husni halil mahsudi, perasaan benci dan tidak suka yang ada di dalam hati karena melihat bagusnya keadaan orang yang didengki. Kemudian di hati itu ada perasaan tidak suka. Maka itu sudah hasad, ketika orang itu tidak suka, ada perasaan tidak suka ketika orang lain dapat nikmat, meskipun tidak sampai mengangankan hilangnya nikmat. Cukup dengan al-burdu wal-karahah, perasaan tidak nyaman, tidak suka orang tersebut dapat nikmat. Meskipun tidak sampai berangan-angan nikmat tersebut hilang dari orang lain, cukup di hati itu sudah ada perasaan tidak suka. Itu sudah hasad. Maka lebih luas daripada definisi hasad yang tadi kita baca, berangan-angan hilangnya nikmat. Ini tidak sampai itu sudah hasad. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidak sampai itu sudah hasad. Maka kalau sampai mengangankan, itu sudah hasad yang sudah plus. Lebih dari sekedar hasad biasa. karena hasad biasa dan sudah tergolong hasad, manakala ada di hati perasaan benci, tidak suka orang lain dapat nikmat. Yang kemudian ini boleh jadi diikuti sebagaimana tadi, kenapa ada perasaan tidak suka? Karena dia merasa orang tersebut tidak pantas untuk mendapatkan nikmat tersebut. Tidak cocok dia dapat nikmat tersebut. Dia terlalu mulia dapat nikmat tersebut. Nikmat tersebut terlalu mulia untuk dirinya. Dia tidak pantas, dia terlalu rendah untuk dapat nikmat semacam itu. Ketika seorang itu tahu ada temannya dapat istri yang cantik, dia katakan, tidak wangun dia itu dapat istri yang cantik. Harusnya levelnya itu diturunkan lagi, itu yang cocok bagi dia. Maka itu sudah hasad. Itu sudah hasad. Tidak pantas dia dapat nikmat seperti itu. Cocoknya itu untuk saya. Ya meskipun dia tidak sampai sampai kemudian berangan-angan, mudah-mudahan cerai. Tidak sampai demikian. Itu sudah hasad. Kalau taman ini hilang, itu sampai kemudian mudah-mudahan cepat cerai, mudah-mudahan cepat cerai, atau kemudian tidak rukun terus bubar. Itu kalau definisi yang tadi kita baca. Nah, kalau definisi Syekhul Islam Taimiyah tidak sampai harus demikian. Cukup dia tidak senang, tidak suka, dia dapat nikmat semacam itu. Ketika temannya kok IP-nya kemudian 3,8, wah tidak wangun dia itu dapat IP sebanyak itu. Ngantuan dan ini malas kok, dan IP-nya segitu enggak cocok itu. Saya yang rajin, itu harusnya ya. Itu harusnya saya yang dapat semacam itu. Enggak pantas dia dapat nikmat semacam itu, sudah hasad. Enggak suka. Terus nanti akhirnya kemudian karena enggak suka kemudian ketika ketemu dengan dia rasanya gimana? Karena bahasa tidak suka dia dapat nikmat nilai yang bagus, dia tidak suka, itu sudah hasad. Perasaan tidak suka dia dapat nikmat itu sudah hasad. Tidak sampai harus kemudian kemudian berangan-angan, mudah-mudahan nanti ada nilai ralat, ternyata kemudian nilainya salah. Tidak harus demikian. Cukup dengan perasaan tidak suka itu sudah hasad. Nah, kemudian tentang masalah hasad ghibtah, Ibn Taimiyah mengatakan fahadhal hasad, maka hasad ini yaitu ghibtah alladhi naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam illa fi mawdhi'ain walladhi sammahu ulaika ghibtah wa huwa ayuhibbu misla halil ghairi wa yakrahu ayafdula alaihi. Dan hasad ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya kecuali dalam dua kasus. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan sebutan ghibtah, yaitu adalah ingin semisal keadaan orang lain. Ingin mendapatkan nikmat sebagaimana nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Wa yakrah, dan dalam ghibtah orang itu tidak suka ayafdula alaihi, kalau dia lebih unggul daripada dirinya. Dia lebih unggul daripada dirinya. Dalam hasad ghibtah itu terdapat unsur tidak suka kalau orang lain itu lebih hebat daripada dirinya. Ini hasad ghibtah. Dia ingin sebagaimana orang lain, ditambah dia tidak suka orang lain itu lebih unggul daripada dirinya, lebih enak daripada dirinya, lebih kaya daripada dirinya, lebih pintar daripada dirinya, lebih bagus nilainya daripada dirinya, lebih cantik istrinya daripada istrinya, dan seterusnya. Oleh karena itu maka tadi dikatakan oleh Ibn Taimiyah, ini satu hal yang Nabi larang kecuali dalam dua kasus. Hasad ghibtah itu, kata Ibn Taimiyah, ini satu hal yang Nabi larang kecuali dalam dua kasus yang ada dalam yang ada pengecualiannya dalam hadis. Kemudian kita kembali ke fikih hasad. Maratibul hasad, tingkatan-tingkatan hasad. Maka para ulama menyebutkan bahasanya hasad itu memiliki beberapa tingkatan. Ya, tingkatan yang pertama, kalau kita mengacu pada penjelasan Ibnu Taimiyah, adalah perasaan tidak suka. Tentunya itu harus yang jadi tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling rendah. Ya, al-burdu wal al-karahah lima yara min husni halil mahsud. Ya, benci dan tidak suka karena melihat bagusnya keadaan orang yang didengki. Itu yang pertama. Itu hasad yang level yang paling rendah dan sudah tergolong hasad. Kemudian level selanjutnya yang ada di sini adalah ayuhibas saksu. Ketika seorang itu berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain, meskipun nikmat tersebut tidak berpindah pada dirinya, maka maksud hati orang yang hasad yang paling besar, keinginan yang paling besar adalah hilangnya nikmat tersebut dari orang yang dia dengki, kemudian berpindah kepada dirinya. Inilah bentuk hasad yang paling besar. Dan inilah level hasad yang paling tinggi. Dan inilah hasad yang paling keras celaannya. Wa khasatan idza sahiba hadzal hub, lebih-lebih lagi jika keinginan semacam ini, angan-angan semacam ini diiringi aksi min ajlihi, diiringi aksi dan tindakan min ajlihi karena hasad tadi, maka tentu lebih jelek lagi. Tentu lebih jelek lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'din. Janganlah kalian mengangankan kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian kalian yang tidak didapatkan oleh sebagian yang lain. Maka level yang paling rendah di sini disampaikan adalah ingin agar nikmat tersebut hilang dari orang lain meskipun tidak berpindah kepada dirinya. Level yang atas itu sudah disinggung di sini, ingin berpindah nikmat tersebut, ingin agar nikmat tersebut hilang dari orang lain kemudian pindah pada dirinya. Namun itu cuma sebatas keinginan. Level yang lebih lagi, level yang ketiga tadi disampaikan, berkeinginan agar nikmat itu hilang dari orang lain, pindah pada dirinya, plus aksi. Ditambah aksi nyata untuk mewujudkan hasad tersebut. Upaya sungguh-sungguh agar nikmat tersebut hilang dari orang lain. Kemudian, maka level yang kedua, seorang itu mengangankan hilangnya nikmat dari orang lain, kemudian pindah pada dirinya. Contohnya, ka'ayakuna li shakhsin imra'atun jamilah, temannya punya istri yang cantik. Maka orang yang hasad ini kemudian berangan-angan agar temannya itu cepat mati. Atau kemudian dia menganggankan agar enggak cocok, enggak rukun, kemudian temannya itu menceraikan istrinya karena dia punya keinginan untuk menikahi wanita tersebut. Kutunggu jandamu. Itu prinsipnya. Sebagaimana prinsip banyak truk ya. Aw yakunu rajulan markas kawi, atau seorang itu punya markas di sini status sosial. Markas kawiyun, dia punya status sosial yang tinggi. Dia terpandang di masyarakat. Atau sultanun nafid, atau dia punya kekuasaan yang nafid, yang kemudian orang itu tunduk padanya. Kekuasaan yang nafid itu artinya berpengaruh, ya, kekuasaan yang dia menjadi orang yang berpengaruh karenanya. Wayatamanna, kemudian orang yang hasad ini berangan-angan agar martabat yang tinggi di masyarakat itu hilang, dan kekuasaan yang ada pada orang tersebut hilang dari orang itu, pindah pada dirinya. Kemudian wahada dan hasad jenis ini, wa in kana muharraman, maka dia meskipun dia haram akan tetapi ya lebih ringan daripada jenis yang pertama. Jenis yang pertama pokoknya hilang, enggak dapat saya enggak apa-apa, yang penting dia enggak dapat. Kalau ini ya itu hilang dan pindah pada saya. Ya, kok kemudian dia berupaya supaya kemudian kok ternyata angan-angannya itu enggak ada hasilnya, maka kemudian dia, wah yang penting dia hilang. Yang penting nikmat tersebut hilang daripada dari dirinya, meskipun enggak dapat. Saya enggak dapat, dia juga enggak dapat. Itu yang membahagiakannya. Kemudian level yang ketiga, tamani adami istidhabin nikmah. Level yang ketiga adalah berangan-angan tidak adanya nikmat pada orang lain. Dia mengangkan agar orang lain itu tetap bodoh, tetap miskin. Itu juga hasad. Faitamanna al-hasid. Maka orang yang hasad ini berangan-angan agar orang yang dia dengki tetap dalam keadaannya yang ngenes. Dia susah kalau dia berubah jadi orang yang sukses, orang yang bahagia. Dia senang kalau dia tetap ngenes, sebagaimana saya ngenes. Maka itu yang dia inginkan. Maka dia berangan-angan, dia berkeinginan agar kawannya itu tetap miskin sebagaimana dirinya, bodoh sebagaimana dirinya, lemah sebagaimana dirinya, satatil qalbi, galau hatinya sebagaimana dirinya. Saya galau, ya dia ingin agar temannya juga tetap galau, biar ada temannya sama-sama galau. Kemudian dia jadi bahagia, dia tidak ingin itu terjadi. Ini sudah ini bentuk di antara bentuk hasad. Fahadha hasadun ala sa'in muqaddar. Ya, maka ini adalah hasad untuk sesuatu yang cuma diandai-andaikan. Sesuatu yang diandai-andaikan, sesuatu yang tidak real. Dia hasad dengan sesuatu yang tidak real. Ini keterlaluan. Ini keterlaluan, ya. Dia keadaannya sekarang miskin dan dia berharap supaya tetap miskin, dan dia tidak ingin kemudian dia jadi kaya. Padahal kayanya itu satu hal yang belum menjadi kenyataan, namun dia sudah dengki, dia sudah hasad, ya, kalau dia jadi orang kaya, andai dia jadi orang kaya. Maka ini dia hasad untuk sesuatu yang muqaddar, sesuatu yang belum terjadi, baru dalam perkiraan, baru dalam dunia imajinasi, ya. Namun dia sudah hasad. Fa'iluhu mamkutun indallah, mustahqarun indannas. Maka orang yang hasad dengan level semacam ini, tentu dia adalah orang yang sangat dimurkai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan orang yang teranggap hina di tengah-tengah manusia. Kemudian level yang keempat adalah dia tidaklah menginginkan, seorang yang menginginkan, tidak menginginkan, tidak berangan-angan hilangnya nikmat dari orang lain. Walakin akan tetapi, yatamanna li nafsihi mislaha. Namun dia menganginkan agar dirinya mendapatkan nikmat sebagaimana yang didapatkan oleh orang lain. Apakah ini ghibtah yang tidak terlarang? Bukan. Karena masih ada lanjutannya. Fain hasolalahu misluha. Kemudian jika dia mendapatkan nikmat sebagaimana yang didapatkan oleh orang lain, dia tenang. Istaroha, nyaman hatinya. Plong jiwanya. Namun jika ternyata setelah berupaya dia tidak mendapatkan nikmat sebagaimana yang didapatkan oleh orang lain, tamanna zawala nikmah anil mahsud, maka dia berangan-angan hilangnya nikmat tersebut dari orang yang dia dengki. Hatta layatasawaya, sehingga hatta yatasawaya, sampai karena dia ingin agar minimal keadaannya sama dengan keadaan dia, sama dengan dirinya. Keadaan dia sama dengan dirinya. Wala yafduluhu sahibuhu, dan kawannya itu tidak lebih unggul daripada dirinya. Maka bagian awal dari level keempat ini tidak tercela. Dan bagian yang kedua, yaitu menganggarkan hilangnya nikmat dari orang yang dia dengki ketika ternyata dia tidak bisa mendapatkannya, itulah yang tercela. Maka sebagaimana keterangan dari An-Nawawi, kalau bagian awal maka tidak tercela, karena itu ghibtah. Namun setelah ghibtahnya gagal, dia ingin dapat nikmat sebagaimana nikmat orang tersebut, kemudian dia berupaya untuk dapat mengejarnya, kok ternyata tidak berhasil. Akhirnya kemudian dia menginginkan agar nikmat tersebut hilang dari orang lain sehingga selevel dengan dia, dan dia tidak lebih unggul daripada dirinya. Nah, bagian yang kedua inilah yang tercela, ini yang terlarang. Bagian awalnya itu tidak tercela. Kalau itu hal yang mubah, kata An-Nawawi, kalau itu masalah dunia, ya, kata An-Nawawi, hukumnya mubah. Kalau itu masalah agama, hukumnya mustahab. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.